Pikirmu ku orang yang tak berada. Memang kau telah pergi ke seluruh dunia. Tapi ku tak mengerti, bila ku tak berada, mengapa banyak hal yang kau tak tahu. Yang kau tak tahu. Pikirmu kau miliki semua tempat, tanah hanyalah yang kau miliki. Tapi ku tahu batu, pohon dan makhluk berjiwa punya hati bernama. Kau anggap yang kau lihat itu sama, hanya yang sama seperti dirimu. Jika kau ikuti jejak yang lain, kau belajar hal yang belum kau tahu.